Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 18 April 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Biren bersama laporan Yusmadi Idris. Sudarlun dalam musibah kebakaran yang menimpa rumah milik Juniar 45 tahun di Dusun Bahagia, Gampung Pulau Ara, Gedung Tengoh, Kota Juang, Biren, hampir seluruh isi rumah ludes terbakar. Rangkaian kayu, pintu, jendela, atap seng, ludes, hanya tinggal beton dan dinding. Kebakaran sendiri terjadi kemarin siang. Kepala Desa Pulau Ara, Gedung Tengoh, Ridwan SH, kepada Serambik mengatakan, rumah terbakar berkonstruksi permanen ukuran 10x15 meter merupakan rumah induk peninggalan orang tua mereka. Beberapa waktu lalu telah dilakukan perbaikan besar. Melihat kondisi rumah setelah diperbaiki, nilai rumah ditaksir 600 juta rupiah. Posisi rumah yang terbakar dikelilingi beberapa rumah lainnya yang juga milik keluarga besar Juniar. Kawasan sekitarnya juga padat dengan rumah penduduk lainnya. Saat kebakaran terjadi, cepat diketahui warga kemudian menghubungi Damkar Biren dan pemadam kebakaran datang dalam jumlah yang memadai. Saat kebakaran terjadi tidak ada angin sehingga rumah di sekelilingnya terselamatkan. Gesi mengatakan hanya satu unit rumah yang terbakar, rumah di samping atau yang terkena imbas kebakaran tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material yang dialami korban diperkirakan 150 juta rupiah. Hingga saat ini jelas Kapolres Biren AKBP Mika Hardi Wirapraja SIKMH melalui Kapolsek Kota Juang AKP Husni Eka belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, mengingat pada saat kejadian korban dalam keadaan tertidur di rumahnya. Diduga kuat penyebab kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik. Kejadian kebakaran tersebut saat ini telah ditangani tim penyidik Polsek Kota Juang Polres Biren guna penyelidikan lebih lanjut penyebab pasti kebakaran itu. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Dampak hilang kendali akibat power steering mobil truk roda 10 yang disopiri Budi Dharma, 43 tahun, warga Tambun Baru, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, menyebabkan laju kendaraan terpaksa menyeruduk dua mobil dari arah berlawanan. Tabrakan ini terjadi di Gampung Parucot, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, pada Minggu 16 April 2023. Kapolres Pidijaya KBP Dodon Priambodo SHSIK MSI melalui Kasat Lantas AKP Ayub SEMH kepada Serambi mengatakan peristiwa laka lantas ini telah ditangani tim Satuan Lalu Lintas sejak insiden naas terjadi. Dijelaskannya mobil truk Fuso roda 10 yang disopiri Budi Dharma melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Tiba di tempat kejadian, truk mengalami gangguan atau error pada steer power steering sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Dijelaskan Ayub, dampak dari peristiwa menyebabkan dua mobil dari arah berlawanan yaitu dari Medan menuju Banda Aceh terpaksa menyeruduk mobil tersebut. Kul yang disopir oleh Jumadil, 40 tahun asal Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang. Dalam mobil ini juga didapati rekan tumpangannya yaitu Nur Laila, 37 tahun asal Slimeng, Langsa Barat, Kota Langsa. Anan Maulana, 6 tahun, serta Muhammad Sofian asal Gampung Grugo, Gandapura, Biren selaku kernet. Berikutnya, truk tronton Fuso roda 10 tersebut turut menabrak mobil Honda Jazz yang dikemudikan Anesa, 22 tahun, warga Gampung Dayah, Muara Garut, Indrajaya, Pidi. Adapun mobil Colt terjatuh ke dalam parit sehingga mengalami rusak parah di bagian depan. Demikian halnya mobil Honda Jazz juga mengalami kerusakan. Sejauh ini para korban dari ketiga mobil tersebut mengalami luka ringan dan sejak petang hari langsung dirujuk ke RSUD Pidijaya. Sudarlun, Kapolres Aceh Timur Andi Rahmansyah SIK melalui Kapolsek Idi Tunong Ibda Jasman Esos menjelaskan kronologis peristiwa tiga anak usia pelajar meninggal dunia karena tenggelam saat mandi di Sungai Gampung Blang Minjei, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Minggu 16 April 2023 kemarin. Kapolsek Idi Tunong Ibda Jasman Esos mengatakan kejadian ini bermula Minggu sore Ham Zurni, seorang ibu rumah tangga warga Gampung Bukit Teku, membawa anak-anaknya ke rumah saudaranya yang berada di Gampung Blang Minji di kecamatan tersebut. Tiba di rumah saudaranya, kemudian Ham Zurni pergi mencuci pakaian di aliran sungai Gampung Blang Minji. Dikatakan saat itu anak-anak Ham Zurni dan anak saudaranya juga ikut ke sungai. Saat ibunya mencuci, anaknya juga ikut mandi ke sungai. Kapolsek mengatakan setelah mencuci pakaian, lanjut Kapolsek, si ibu pergi menjemur pakaian ke rumah. Setelah menjemur pakaian di rumah, si ibu kembali ke sungai dan tidak menemukan lagi anak-anak yang sedang mandi. Hanya tinggal satu orang anaknya yang bungsu berusia 8 tahun yang masih berada di tepi sungai. Kemudian si ibu bertanya kemana saudaranya kepada anak yang paling bungsu dan dijawab oleh Aisyah bahwa kakaknya sudah tenggelam dalam sungai. Mengetahui bahwa anak-anaknya tenggelam ke sungai, kemudian Ham Zurni mengabari warga setempat. Kemudian warga langsung melakukan pencarian. Pada pukul 17.45 warga pun menemukan ketiga anak yang tenggelam tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian ketiga anak tersebut dievakuasi oleh warga ke rumah sakit Graha Bunda. Namun tiba di rumah sakit, pihak dokter menyatakan bahwa ketiga orang anak tersebut telah meninggal dunia. Pihak keluarga yang mengetahui bahwa ketiga anak-anaknya sudah meninggal dunia, keluarga pun langsung membawa pulang ketiga jenazah anak tersebut untuk disemayamkan dan dikebumikan. Darulun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Sultan Iskandar Muda Blang Bintang mencatat dalam beberapa hari ke depan potensi cuaca panas masih bisa terjadi di Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Utara hingga Banda Aceh dan Aceh Besar, di mana dalam beberapa hari terakhir suhu udara mencapai 34 derajat Celcius. Koordinator Prakirawan BMKG kelas 1 Blang Bintang, Anang Herianto, melalui forecaster Ondati BMKG Aceh, mengatakan akibat cuaca panas yang terjadi, suhu maksimum terjadi di wilayah Aceh mencapai 34,4 derajat. Dikatakan hal ini diakibatkan karena masih dalam masa musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Sementara jika suhu maksimum 36 derajat Celcius. Meski begitu, untuk cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir juga hampir merata di seluruh wilayah Aceh. Terlebih sinar matahari ultraviolet mulai terasa sejak pukul 11 WIB sudah sangat tinggi. Dikatakan masuk dalam kategori risiko yang sangat berbahaya sehingga harus diwaspadai agar masyarakat yang terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan boleh keluar kalau menggunakan sunblock. Pasalnya suhu dalam beberapa hari cukup panas, hal biasa yang terjadi di masa peralihan. Untuk puncak musim kemarau sendiri diprediksi Juni hingga Agustus. Karena hal itu ia menghimbau kepada masyarakat agar waspada, terutama masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan dapat memicu kebakaran yang lebih cepat. Darulun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyurati pihak Pertamina soal keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg sejak satu pekan terakhir. Padahal permintaan gas jenis ini sedang sangat tinggi karena lebaran hanya tersisa beberapa hari. PJ Bupati Darmansyah kepada wartawan kemarin mengatakan hal ini penting untuk ditanggapi, maka pihaknya langsung menyurati Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Aceh atau organisasi mitra resmi Pertamina, dan surat pihaknya telah direspon. Adapun respon dari Hiswana, lanjut PJ Bupati, sesuai surat balasan bahwa mereka akan melakukan operasi pasar mulai Selasa 17 April 2023. Dirinya juga memerintahkan Satuan Polisi Pamung Praja setempat untuk memantau pangkalan nakal yang sengaja bermain dengan harga dan bentuk kecurangan lain. PJ Bupati Abdia meminta operasi pasar di 9 titik, akan tetapi Pertamina memberi 3 titik di Kecamatan Mangging, Blang Pidi, dan Kuala Bate. Namun pihaknya bersyukur akan kemudahan ini dan ini adalah bentuk respon pemerintah akan keluhan masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia atau TNI Letjen Bambang Ismawan membantah kelompok kriminal bersenjata atau KKB berhasil merampas 9 pucuk senjata api seusai menyerang prajurit penyelamat pilot Susi Air. Adapun operasi penyerangan KKB kepada prajurit penyelamat Susi Air, Philip Mark Mettern, terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023. Menurutnya, klaim OPM yang menyebut KKB Papua berhasil merampas NP dari prajurit TNI dipastikan tidak benar. Ia pun telah mendengar informasi tersebut. Lebih lanjut, Bambang menuturkan setidaknya ada 4 prajurit TNI yang sudah kembali pulang ke markas TNI. Adapun 5 prajurit masih dalam kondisi hilang dan diproses pencarian. Sudarlun, gangster dan mantan politikus India Atiq Ahmed dan saudaranya Ashraf Ahmed ditembak mati saat memberikan wawancara yang ditayangkan secara langsung di TV. Penembakan ini terjadi saat Atik Ahmed berada dalam kawalan polisi di kota Prayagraj, negara bagian Uttar Pradesh, India pada Sabtu 15 April. Dua orang pria yang merupakan penembak telah ditangkap. Keduanya diduga membawa senjata dan menyamar sebagai jurnalis yang ikut mewawancarai Atik Ahmed. Satu orang lainnya juga ditangkap setelah meneriakkan Jai Sri Ram atau Salam Tuan Ram, slogan kaum nasionalis Hindu yang menyerukan perang melawan Muslim. Polisi setempat Ramit Sharma mengatakan penembak sengaja mendekati korban dengan dalih merekam mereka. Namun mereka tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak kedua korban dari jarak dekat. Ramit mengatakan semua itu terjadi dalam hitungan detik. Dikutip dari Al Jazeera, siaran langsung ini menunjukkan seorang menodongkan pistol ke dekat kepala Atik Ahmed. Saat Atik Ahmed jatuh, saudaranya berdiri di dekatnya juga ditembak. Setelah keduanya terjatuh ke tanah, kedua orang bersenjata ini menembaki mereka. Seorang petugas polisi dan reporter juga terluka dalam serangan itu. Para ahli kriminal bertanya mengapa peristiwa ini terjadi di depan media dan polisi. Ketua Menteri Yogi Adityanath memerintahkan penyelidikan yudisial atas pembunuhan ini dan melarang pertemuan besar di Prayagraj untuk memastikan perdamaian. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 18 April 2023. Informasi pagi ini bisa Anda dengarkan kembali melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.